Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الحمد لله kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Ahad pagi menjelang siang, hari yang keenam dari bulan suci Allah Al-Muharram 1440 Hijriah. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan takdirnya untuk duduk bersama di masjid ini, di Ma'had Liwaul Furqan ini, untuk mengkaji beberapa ayat suci Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dalam sebuah acara yaitu i'dad ilmi, masa persiapan siswa baru Ma'had Liwaul Furqan Lewiliang Bogor Jawa Barat Indonesia pada tahun 1440 Hijriah. Ahibati habibakumullah, saudara-saudari yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa selalu menjaga kita. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema yang berkaitan dengan pendidikan anak, yaitu tanda sukses mendidik anak. Ahibati habibakumullah, saudara-saudari yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, tidak diragukan bahwa anak adalah anugerah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Anugerah artinya adalah nikmat. Dan nikmat tentunya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Imam Hakim dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Inna auladakum hibatullah lakum." Sesungguhnya anak-anak kalian adalah anugerah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat, "Yahabu liman yasha'u inathan wa yahabu liman yasha'u dhukura aw yuzawwijuhum dhukranan wa inathan wa yaj'alu man yasha'u aqima innahu alimun qadir." Yang artinya Allah memberikan anugerah kepada siapa yang dikehendakinya, anak-anak perempuan, dan memberikan anugerah kepada siapa yang dikehendakinya, para anak lelaki. Dan Allah Subhanahu wa taala menggabungkan antara anak lelaki dan perempuan kepada siapa yang dikehendakinya. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan seseorang yang dikehendakinya mandul, tidak mempunyai anak. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui dan Maha kuasa. Hadis ini dan ayat tersebut memberikan kepada kita pelajaran bahwasanya anak adalah anugerah dan setiap anugerah akan ditanya oleh Allah. Bahkan disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah di dalam kitab beliau Mukhtasar Minhajul Qasidin, beliau mengatakan kullu matlubin yusamma ni'matan. Setiap yang diinginkan oleh manusia dinamakan sebagai nikmat. Maka semua orang tua menginginkan anak. Maka anak adalah nikmat. Jadi ingat, nikmat akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Takatsur, "Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im." Kemudian kamu akan benar-benar ditanya tentang nikmat. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah menafsiri ayat ini bahwa an kulli ladzati dunya, bahwa akan ditanya tentang nikmat, maksudnya adalah seluruh kelezatan-kelezatan di dunia, termasuk di dalamnya adalah anak. Maka ketika kita memasukkan anak-anak kita ke lembaga-lembaga pendidikan yang kita harapkan mengajari anak-anak kita ilmu-ilmu agama, kemudian juga mendidik anak-anak kita adab-adab Islam dan akhlak-akhlaknya, terutama adab dia terhadap Allah, yaitu akidah, maka niscaya kita termasuk orang-orang yang bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ahibati hafizakumullah taala. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini saya ingin menyebutkan tanda sukses mendidik anak. Sebelum saya masuk ke dalam tema tanda sukses mendidik anak, saya ingin berpesan sekali lagi, di samping anak itu adalah nikmat bagi orang tua yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat, maka harus diyakini baik-baik, terutama oleh seluruh para orang tua, bahwa Anda wahai para orang tua akan ditanya oleh Allah Jalla fi'ula tentang pendidikan dan pengajaran anak Anda sebelum anak Anda ditanya oleh Allah tentang baktinya kepada orang tuanya. Saya ulangi, orang tua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang pendidikan dan pengajaran kepada anaknya sebelum sang anak ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang baktinya kepada orang tuanya. Dalil yang menunjukkan akan hal ini, dan ini disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah di dalam kitab beliau Tuhfatul Maulud bi Ahkamil Maulud, bi Ahkamil Maulud, bahwasanya orang tua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang pengajaran dan pendidikan anaknya sebelum sang anak ditanya tentang baktinya terhadap orang tua. Berdasarkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Bukhari, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap dari kalian adalah pemimpin dan setiap dari kalian adalah penanggung jawab atas yang dipimpinnya. Ar-rajulu ra'in ala ahli baiti wa mas'ulun an auladi an ahli baiti. Seorang lelaki, bapak, ayah adalah pemimpin atas keluarganya dan penanggung jawab atas keluarganya. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa hiya mas'ulatun an auladihi. Dan seorang wanita, istri, ibu adalah pemimpin di rumah suaminya dan dia bertanggung jawab atas anak-anaknya. Maka ini perhatikan ibu-ibu yang kadang-kadang terlalu banyak keluar rumah untuk kegiatan-kegiatan yang tidak ada hubungannya dengan pelayanannya terhadap suami dan anak-anaknya. Kegiatan terikat, kegiatan ini terikat, kegiatan itu di luar rumah. Perempuan tugasnya di rumah. Waqarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Dalam surah Al-Ahzab Surat ke-33 ayat 33. Hendaklah para wanita berdiam di rumah mereka dan janganlah dia keluar rumah dalam keadaan berdandan seperti perdandannya wanita jahiliyah di generasi pertama. Saya sering mengatakan seorang istri atau ibu statusnya diberikan oleh Allah Jalla fi'ula waktu sehari semalam 24 jam, maka dia tidak pernah cukup untuk mengurus mendidik anaknya menjadi anak yang saleh. Bagaimana kalau dikurangi waktu bekerja 8 jam, belum lagi waktu keterikatan-keterikatan dengan pertemuan-pertemuan yang kadang tidak mendatangkan manfaat, hanya sekedar berkumpul kongko-kongko, reuni SD, reuni TK, reuni SMP, reuni-reuni, tidak ada manfaatnya. Maka perhatikan ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, surgamu di rumahmu. Surgamu adalah ketika engkau bisa menjadikan anak-anak menjadi anak yang saleh kelak. Sebagaimana pepatah Arab mengatakan, al-ummu madrasatun idza a'adatta sya'ban thayyibal arab. Yang artinya seorang ibu adalah bagaikan sekolahan, bagaikan lembaga pendidikan. Jika engkau menyiapkan seorang ibu yang baik, maka dia akan mempersiapkan generasi yang terbaik. Maka perhatikan, orang tua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum anak ditanya tentang orang tuanya. Maka siapkan itu. Dan bersyukurlah Anda wahai para orang tua yang sudah memasukkan anak-anak Anda ke lembaga-lembaga pendidikan Islam yang memang di dalamnya mengajarkan Al-Qur'an, hadis, dan Al-Qur'an dan hadis tersebut dipahami oleh para salafus saleh, para sahabat, para tabi'in, dan para tabi'ut tabi'in. Karena merekalah yang mempunyai pemahaman yang paling terbaik. Merekalah yang diridhai oleh Allah di dunia dan di akhirat. Merekalah yang konsensusnya tidak pernah di atas kesesatan. La tajtami'u ummati ala dhalalah. Umatku tidak akan berkumpul, bersepakat di atas kesesatan. Itu para sahabat. Itu para tabi'in. Itu para tabi'ut tabi'in, bukan yang lain. Mereka lah orang-orang yang dijanjikan oleh Allah surga, wa kullan wa'adallahu al-husna. Dan setiap dari mereka dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala surga. Maka bersyukurlah Anda-anda yang sudah memasukkan salah satunya ke lembaga pendidikan Ma'had Limaul Furqan ini, yang insyaallah taala akan konsisten untuk mengajari Al-Qur'an dan hadis yang dipahami oleh para sahabat, para tabi'in, dan para tabi'ut tabi'in rahimahumullahu ta'ala. Ahibati hafizakumullahu ta'ala. Poin yang pertama, ketika kita mengangkat tema tanda sukses mendidik anak, kita harus dudukkan dulu apa itu pengertian kesuksesan. Sebagian orang menganggap sukses pada harta. Anaknya ketika berharta yang banyak lebih dihormati oleh orang tuanya dibandingkan anaknya yang kere. Dan ini terjadi. Sebagian orang menganggap kesuksesan itu adalah pada ketika sang anak sudah menjadi orang. Berarti sebelumnya belum jadi orang. Seorang istri, ibu menelpon koleganya, menelpon temannya. Assalamualaikum jeng. Waalaikumsalam mbak. Wonten apa? Ada apa? Kemudian alhamdulillah jeng, anak saya sekarang sudah jadi wong, sudah jadi orang. Loh, berarti sebelumnya jadi apa? Kenapa sang ibu ini mengatakan seperti itu? Anak saya sudah diterima kerja dengan pekerjaan yang tetap, gaji yang tetap. Sebagian orang tua menganggap bahwa kesuksesan anak ketika dia mendapatkan pekerjaan tetap. Padahal yang paling utama adalah bukan pekerjaan tetap, tetapi yang paling utama adalah tetap bekerja. Karena tidak ada pekerjaan tetap di dunia ini kecuali ibadatu rabbil alamin, beribadah kepada Allah Jalla fi'ala. Presiden batas waktu 5 tahun, gubernur 5 tahun, 5 tahun 2 periode. Setelah 2 periode, kalau seandainya bisa 2 periode harus turun. Apalagi orang-orang di bawahnya. Tidak ada pekerjaan tetap di dunia ini kecuali ibadatu rabbil alamin, beribadah kepada Allah Jalla fi'ula. Makanya Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala ketika ditanya, ya Imam, matar raha? Wahai Imam, kapan seseorang bisa beristirahat dengan baik, dengan nyaman, tentram, aman, tidak ada rasa takut, tidak ada rasa sedih, tidak ada kesulitan? Maka Imam mengatakan, inda awwali qadamin tad'uhu fil jannah. Ketika kaki, telapak kakimu pertama kali kamu letakkan di dalam surga, itulah saat tenang. Seorang mukmin tidak pernah berhenti untuk dia beraktivitas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa idza faragta fansab. Jika engkau telah selesai mengerjakan sesuatu, maka berdirilah. Sebagian ulama tafsir salaf mengatakan, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwa yang dimaksud dengan selesai minal faraid, dari amalan-amalan wajib, fansab ilan nawafil, maka berdirilah untuk mengerjakan amalan-amalan sunnah. Maka para ulama salaf di antaranya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, la rahata lil mu'min qabla liqa'i rabbih. Tidak ada kata istirahat bagi orang beriman sebelum dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Lihat kata-kata ulama-ulama terdahulu dari para salafus saleh, para sahabat, para tabi'in, sangat indah dan sangat bermanfaat untuk seorang muslim. Maka kita letakkan dulu apa makna kesuksesan. Sebagian orang menganggap kesuksesan pada tahta. Sebagian orang menganggap kesuksesan pada jabatan. Sebagian orang menganggap kesuksesan pada wanita. Sebagian orang menganggap kesuksesan pada anak. Ketika ada anaknya yang belum melahirkan istrinya, maka dia anggap ini anak tidak sukses. Itu sebagian orang menganggap seperti itu kesuksesan. Kita akan letakkan kesuksesan berdasarkan Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat, Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 185, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Setiap yang bernyawa akan merasakan kematian. Siapapun dia, mau badan sekuat apapun pasti mati. Dan sesungguhnya kami akan berikan pahalanya secara sempurna pada hari kiamat. Kemudian Allah menegaskan sebuah arti kesuksesan. Barang siapa yang dimasukkan, yang dijauhkan dari surga, dari neraka, dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia adalah orang-orang yang beruntung. Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala menafsiri ayat ini, beliau mengatakan, man junniban nar wa naja minha wa udkhilal jannah faqad faz kullal fawz. Siapa yang dijauhkan dari neraka, selamat darinya, dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh dia telah beruntung dengan sebenar-benar keberuntungan. Wahai para orang tua, hapus memori Anda di dalam benak Anda, anak saya harus jadi pejabat, anak saya harus kaya raya, anak saya harus mempunyai pekerjaan tetap, anak saya harus semuanya ukuran duniawi. Arti kesuksesan adalah ketika seseorang bisa memasukkan anaknya atau menjadikan sarana untuk sang anak masuk ke dalam surga jauh dari api neraka. Itu arti kesuksesan. Apalah artinya kalau sang anak rumah megah, mobil mewah, harta bertumpuk, emas kilauan dan kilauan, kemudian pangkat tinggi, akan tetapi tidak bisa untuk mengerjakan sholat lima waktu dengan baik dan benar. Tidak bisa untuk berakidah dengan baik dan benar. Dan sungguh, ahibbati hafizakumullah, tadi kalau seandainya Anda paham daripada pidato yang pertama pakai bahasa Arab, ya, niscaya Anda akan manggut-manggut membenarkan. Cuma masalahnya wali santri tidak paham. Ngaku ya? Enggak paham. Bahwasanya pendidikan di negeri kita ini sangat jauh dari namanya agama. Coba hitung saja. Berapa materi agama yang kita dapati dari mulai SD, SMP, dan SMA. Maka wajar orang keluar dari SMA, dia tidak faham tentang agama Islam. Karena diajarkan sekedarnya, hanya asal dapat. Apalagi kalau seandainya setelah SMA, dia masuk ke dalam dunia mahasiswa yang di situ diajarkan cuma ilmu umum, tidak ada ilmu agama sama sekali. Sudah sangat jauh dari agama. Maka perhatikan baik-baik. Kesuksesan menurut Al-Quran adalah seperti itu. Masuk surga jauh dari api neraka. Bagaimana sang orang tua bisa menjadi sarana agar anaknya masuk surga jauh dari api neraka? Itu orang tua yang sukses. Lihat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad, "Wa mawdhi'u sawti ahadikum minal jannah khairun minad dunya wa ma fiha." Dan tempat cambuk salah seorang dari kalian di surga itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam membaca ayat tadi, surah Al-Qur'an, surat Ali Imran ayat 185. Menunjukkan bahwasanya kesuksesan adalah saat masuk surga. Kesuksesan saat seseorang bisa masuk ke dalam surga. Saya sering mengatakan, orang yang sukses adalah bagaimana dia selamat setelah mati. Itu orang yang sukses. Kalau seandainya dia di dunia hidup nyaman, hidup enak, tapi masuk ke dalam neraka, maka niscaya dia tidak sukses. Siapa yang mengira bahwasanya kesuksesan dengan harta ini adalah tidak belajar dari pengalaman Karun. Karun ya, bukan Kirun. Karun, salah satu umatnya Nabi Musa yang menyimpang dari ajarannya Nabi Musa. Disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Qasas dari mulai ayat 76 sampai 84. Karun sangat kaya, simbol kekayaan dunia. Bahkan kalau seandainya di liwiliang ini orang menggali tanah dapat harta, orang akan menyebut harta Karun, bukan Kirun. Kenapa? Padahal Karun tidak sampai ke liwiliang. Ya. Kenapa disebut harta Karun? Karena dia adalah simbol kekayaan di zamannya. Dan itu ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim wa atainahu min al-kunuz ma inna mafatihahu latanu'u bil 'usbah ulil quwwah. Sesungguhnya Qarun adalah termasuk dari umatnya Nabi Musa. Dan kami berikan kepada Karun dari harta-harta yang tersimpan, yang kuncinya bukan hartanya, kuncinya dibawa oleh puluhan orang yang kuat-kuat. Tapi apakah Karun termasuk orang yang sukses? Tidak. Jangankan di akhirat, di dunia dia dibenamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam tanah sebagai bentuk siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, fakasafna bihi wa bidarihil arda. Orang-orang menginginkan seperti Karun. Ya, orang-orang menginginkan seperti Karun. Mereka mengatakan di dalam surah Al-Qasas ayat 79, qala alladhina yuriduna al-hayata ad-dunya ya laita lana mithla ma utiya Karun. Orang-orang yang menginginkan kehidupan dunia mengatakan, alangkah indahnya kalau kita mendapatkan harta seperti yang diberikan kepada Karun. Mereka menganggap itu tanda kesuksesan. Ternyata tidak. Allah mengatakan, kami benamkan Karun dan kekayaannya sebagai bentuk siksa. Allah mencap Karun, waika annahu la yuflihul kafirun. Rasakan bahwa tidak akan beruntung orang-orang yang kafir. Dicap oleh Allah dengan kekufuran dan dicap oleh Allah dengan ketidakberuntungan. La yuflihul kafirun. Maka hilangkan dari memori Anda, keberuntungan, kesuksesan adalah harus kaya. Tidak. Tidak mesti harus kaya menjadi orang beruntung. Kemudian lihat lagi Fir'aun. Fir'aun, dia kalau seandainya ada orang mengatakan bahwasanya kesuksesan adalah harus menjadi penguasa. Ini yang lagi ramai penguasa. Ambil penguasa, ya, ganti presiden, tetap dua periode, kekuasaan semua itu, dan dunia semua itu. Dan kita ma'ahad liwa'ul furqan senantiasa bermanhaj, bermetode mendidik generasi dari dasar, bukan mengambil kekuasaan baru ditelurkan di bawah, enggak. Didik generasi dari dasar. Lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam bagaimana dakwahnya. Selama 13 tahun beliau cuma berdakwah, ya ayuhan nas qul la ilaha illallah tuflihu. Wahai manusia, ucapkan la ilaha illallah tuflihu. Sampai di pasar-pasar beliau berdakwah untuk mendasarkan akidah. Maka siapa yang ingin gapai kekuasaan, menjadikan seperti di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, contoh dakwahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dasarkan akidah kepada umat, bukan dasarkan kekuasaan. Dasarkan akidah kepada umat. Makanya Ma'had Liwa'ul Furqan sangat concern untuk mendidik anak-anak berakidah yang benar, jauh dari kesyirikan, jauh dari perbuatan mengada-ngada di dalam agama, berdasarkan Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul salawatullahi wasalamuhu wa barakatuhu alaih, yang dipahami oleh para salafus salih. Ahibati hafizakumullahu ta'ala. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah 13 tahun kemudian diizinkan untuk berhijrah ke kota Madinah, pada tahun pertama yang beliau lakukan bukan pensyariatan, bukan kekuasaan. Apa itu? Membangun masjid, mempersaudarakan antara muhajirin dan ansar, mengadakan perjanjian dengan kaum Yahudi. Setelah selesai itu semua baru syariat-syariat turun. Jadi mulai azan, kemudian puasa Ramadan, zakat, jihad, setelah kokoh akidahnya. Begitu kalau seseorang ingin mendapatkan kekuasaan, mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat Fir'aun. Sebagian orang menganggap bahwasanya kalau orang menjadi diplomat, menteri, pejabat, presiden, gubernur, itu sukses. Maka tidak selalu. Fir'aun, apa kurangnya Fir'aun? Saking tingginya derajat Fir'aun waktu itu kekuasaannya, dia sampai-sampai mengatakan, ana rabbukumul a'la. Aku Rabb kalian yang paling tinggi. Aku sembahan kalian yang paling tinggi. Karena dia menganggap di dunia pada saat itu tidak ada yang paling berhak disembah kecuali dia. Makanya dia kemudian mengatakan 40 tahun setelahnya, ma alimtu ma lakum min ilahin ghairi. Yang artinya, aku tidak mengenal bagi kalian ada sembahan selain aku, kata Fir'aun. Dan di sini kita ambil pelajaran. Maksiat kalau seandainya dibiarkan, dia akan semakin menjadi-jadi. 40 tahun setelah mengucapkan itu, dia mengatakan, ana rabbukumul a'la. Apa kabar Fir'aun? Apakah sukses? Enggak. Jangankan di akhirat, di dunia, dia binasa. Tidak sukses. Disebutkan oleh Allah dalam surat Maryam. Hatta idza adrakahul ghara qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Al-an wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Yang artinya, ketika Fir'aun benar-benar tenggelam, maka kemudian dia mengatakan, aku beriman dengan apa yang diimani oleh Bani Israel dan aku termasuk orang-orang yang beragama Islam. Berarti dia dalam saat itu beriman dan berislam. Maka saya katakan, Fir'aun itu muslim dan mu'min, tetapi Islamnya tidak diterima, imannya tidak diterima. Kenapa? Karena setelah itu Allah berfirman, ayat yang ke-91 dari surat Maryam, alah, sekarang mau beriman? Dulu engkau bermaksiat dan termasuk orang-orang yang merusak? Tidak. Enggak mau kan? Lihat. Kesuksesan bukan diukur dengan pangkat dan jabatan. Kesuksesan diukur dengan seseorang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 7 sampai 8, "Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat ulaika hum khairul bariyah." Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, mereka lah orang-orang yang sebaik-baik manusia. Ahibati hafizakumullah. Itu menunjukkan kesuksesan. Sudah selesai kita poinnya. Poin yang kedua, yaitu keutamaan orang tua yang sukses mendidik anaknya. Apa itu keutamaannya? Yang pertama yaitu amalannya akan terus meskipun dia sudah menjadi tulang belulang, bahkan habis tubuhnya dimakan bumi, tinggal satu tulang ekor nanti. Kita tahu sebagai akidah kita bahwa Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, "Ma syai'un minal insan illa bali." Tidak ada sesuatu yang tersisa daripada manusia kalau sudah dimasukkan ke dalam kubur kecuali akan binasa. Illa 'adzbud dzanab wa minhu yuraqqabu yaumil qiyamah, kecuali satu tulang ekor yang dengannya nanti di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan seperti air mani, kemudian mengena tulang tersebut, akhirnya tumbuh seperti sedia kala, kemudian dia bangun, dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kebangkitan. Ketika manusia sudah dalam keadaan tulang belulangnya habis, tinggal satu tulang ekor, tapi terus pahala mengalir. Kenapa? Akibat siapa? Anak yang saleh, yang senantiasa selalu mendoakannya. Mudah-mudahan anak kita senantiasa selalu menjadi anak yang saleh, yang mendoakan anak-anak, yang mendoakan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Idza matal insan inqata anhu amalu illa min thalath. Min shadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin salih yad'u lah." Jika seorang manusia mati, maka terputus darinya tiga perkara. Terputus darinya seluruh amalnya kecuali tiga perkara. Sedekah yang terus mengalir pahalanya, ilmu yang diambil manfaatnya, anak saleh yang senantiasa mendoakannya. Bahkan bukan hanya di alam barzah pahalanya terus mengalir. Ketika sudah di akhirat, ketika dia sudah masuk ke dalam surga, anaknya masih mempunyai peran untuk orang tuanya. Allahu Akbar. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar rajul laturfa'u darajatuhu fil jannah." Sesungguhnya seseorang benar-benar diangkat derajatnya nanti pada hari kiamat. Kemudian orang ini berkata, "An yaqul anna li hadha." Wahai Rabbku, bagaimana aku bisa mendapatkan ini? Kalau dilihat dari amalku cuma sampai sekian. Tetapi kenapa terus diangkat derajatku? Terus diangkat. Dan ingat, derajat diangkat di surga tidak sembarangan, tidak seperti kita naik dalam lift ataupun naik tangga, tidak. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya inna fil jannati mi'ata darajah, sesungguhnya di dalam surga terdapat 100 derajat. Ma baina kulli darajatain 500 am, di antara satu derajat dengan satu derajat itu 500 tahun perjalanan. Ketika seseorang diangkat itu berarti keistimewaan yang sangat luar biasa. Maka para ahibati hafizakumullah, saudara-saudari, bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang tersebut bertanya, "Anna li hadza, bagaimana aku bisa diangkat seperti ini?" Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Allah menjawab, "Bistighfari waladika lak." Dengan istighfar anakmu untukmu. Tidak mungkin anak kita senantiasa beristighfar, mendoakan kita setiap kali sujud, kecuali ketika dididik dan diajar dengan pengajaran pendidikan yang benar. Maka ini keistimewaan orang tua yang sukses dalam mendidik anaknya. Di antara keistimewaan yang ketiga, yang lainnya itu yang ketiga, disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa orang tua yang mendidik anaknya pasti masuk surga. Yang sukses mendidik anaknya pasti masuk surga. Dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abdullah bin Ziyad radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Ma min 'abdin yastar'ihi Allahu ra'iyyah yamut wa huwa yamut wa huwa yamut wa yawma yamut wa huwa ghashin li ra'iyyati illa harrama Allah 'alaihi al-jannah." Perhatikan hadis ini, di dalamnya terdapat ancaman dan secara tidak langsung juga terdapat keutamaan. Tidaklah seorang hamba diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kepemimpinan. Orang tua mempunyai tanggung jawab terhadap anak-anaknya. Pada hari orang tua ini meninggal dalam keadaan dia telah menipu anaknya. Ini perhatikan. Anak-anak Anda yang Anda berikan handphone, yang Anda tonton televisi, yang Anda berikan game, yang Anda berikan PlayStation, perhatikan, akan berhadapan dengan hadis ini. Ya. Tidaklah seorang hamba diberikan kekuasaan, kewenangan untuk memimpin orang-orang. Pada hari orang ini mati, dalam keadaan dia menipu orang yang dibawa tanggung jawabnya. Menipu anak-anak dengan handphonenya, dengan aplikasi TikToknya, dengan Instagramnya, dengan media sosialnya. Menipu anak-anak. Memperlihatkan, mempertontonkan kepada anak-anak aurat, joget, dan semisalnya. Menipu anak-anak. Wahwa ghasyin li ra'iyatih. Dia menipu, maka illa haramallahu alaihi jannah. Orang tua seperti ini tidak akan mendapat nasib kecuali diharamkan atasnya surga. Mafhumul mukhalafah dari hadis ini, pemahaman balik dari hadis ini adalah orang tua yang sukses mendidik anaknya bukan penipu, bukan orang tua durhaka. Jadi ada istilah anak durhaka, tapi jangan lupa ada orang tua durhaka. Siapa mereka? Yang tidak becus mendidik anaknya. Maka pada saat itu diharamkan atasnya surga. Pemahaman baliknya, yang sukses, yang senantiasa tidak menipu anaknya, maka dia yakin dijamin masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini mungkin sudah azan. Silahkan, belum ya? Satu menit lagi. Nanti kita azan dulu, setelah azan saya lanjutkan, nanti baru kita sholat sama-sama diakhirkan. Ahibati hafizakumullah ta'ala. Sekarang kita masuk kepada poin yang ketiga, yaitu tanda orang tua sukses mendidik anaknya. Apa tanda orang tua sukses mendidik anaknya? Maka secara umum tanda orang tua sukses mendidik anaknya disebutkan oleh Allah dalam surah An-Nahl ayat 97. Surat ke-16 ayat 97. Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang beramal saleh, baik laki-laki ataupun perempuan, dalam keadaan dia beriman, maka sungguh kami akan benar-benar, di situ beberapa penekanan, lamu tauqid dan nunu tauqid, sungguh kami akan benar-benar hidupkan dia dengan kehidupan yang baik. Para ulama tafsir dari para salafus saleh mengatakan kehidupan yang baik di sini maksudnya adalah di antaranya rezeki yang halal, sebagaimana tafsiran dari Abdullah bin Abbas. Di antaranya bisa beribadah dengan baik, sebagaimana tafsiran dari Ali bin Abi Thalib. Di antaranya yaitu seseorang bisa masuk ke dalam surga, sebagaimana tafsiran dari Al-Hasan Al-Basri, Mujahid, Qatadah rahimahumullahu ta'ala. Maka inilah tanda orang tua yang sukses. Bagaimana dia menjadi orang tua menjadi sarana agar anaknya beriman dan beramal saleh. Itu selalu yang harus ada. Dan itu sesuai dengan fitrah yang diletakkan dalam semua setiap pundak orang tua. Kita ini ketika anak kita lahir, kita ini punya amanah di sini, di pundak kita. Apa amanahnya? Allah berfirman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis sahih, kullu mauludun yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawwidani wa yunassirani wa yumajjisani. Setiap anak yang terlahir dilahirkan di atas fitrah, lalu orang tuanya lah, lihat orang tuanya yang menyebabkan dia masuk Nasrani, masuk Yahudi, masuk Majus. Fitrah di sini maksudnya apa? Allah sebutkan dalam surat Ar-Rum, tilka fitratullahi allati fataran nas 'alaiha. Itulah fitrah Allah yang Allah fitrahkan atasnya manusia, yaitu menyembah hanya kepada Allah. Maka tugas utama orang tua menjaga akidah anak. Orang tua sangat tercela ketika anaknya murtad dan dia tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, silakan azan dulu. Nah. Fadhal. Allahu Akbar, Allahu Akbar. anna Muhammad Rasulullah. Ashhadu anna Muhammad kepada para santri dan juga wali santri, silahkan masuk kembali ke dalam masjid. Kita lanjutkan. Itu tadi adalah, dan saya meminta waktu untuk sampai maksimal jam 12.15. Habis itu kita sholat qabliyah, habis itu baru kita qomat. Ahibati hafizakumullahu ta'ala, saudara-saudari yang saya cintai karena Allah subhanahu wa ta'ala, semoga Allah senantiasa selalu menjaga kita. Itu tadi adalah tanda orang tua sukses mendidik anaknya secara umum. Adapun secara terperinci adalah, yang pertama, tanda orang tua sukses mendidik anaknya yaitu orang tua yang mengajari anaknya akidah yang benar. Karena orang tua mempunyai amanah sebagaimana saya sebutkan tadi, di atas pundaknya amanahnya adalah menjaga akidah agama sang anak. Jangan sampai sang anak berubah akidahnya. Dan kalau kita lihat dalam Al-Quran, perintah pertama dalam Al-Quran, kalau kita baca dari mulai Al-Fatihah sampai An-Nas, perintah pertama dalam Al-Quran tentang tauhid. Tidak ada ayat berupa perintah kecuali tauhid. Dari yang pertama, Al-Fatihah tidak ada perintah. Al-Baqarah dari ayat 1 sampai 20 tidak ada perintah. Yang ada ayat ke-21, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nas, u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai manusia, beribadahlah kalian kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Allah berfirman dalam surah Az-Zariyat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Ya, saya harap anak-anak masuk biar mendengar. Ya, santri-santri masuk. Tidak ada yang di dalam, di luar. Silakan santri-santri masuk. Kepada para asatid, perhatikan santri-santri yang tidak ingin berwudu, perhatikan agar masuk ke dalam. Ini permasalahan penting. Saya ulangi, lihat ketika Allah berfirman, tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali, kalau ada dalam tata bahasa Arab yang diawali dengan peniadaan kemudian setelahnya pengecualian, para ulama mengatakan zikrul nafi ba'dal isbat, zikrul isbati ba'dal nafi yadullu 'alal hasr. Penyebutan pengecualian setelah penetapan menunjukkan kepada pengkhususan. Maksudnya tidak ada tugas lain manusia kecuali beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang tua yang sukses adalah orang tua yang mengajari anaknya agar senantiasa selalu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala sampai hidupnya, sampai akhir hidupnya. Allah berfirman dalam surat Ali Imran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang beriman, janganlah bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Dan inilah yang dilakukan oleh para nabi alaihi wassalatu wassalam. Lihat Rasulullah, lihat Abul Anbiya, Nabi Ibrahim alaihi salam. Disebutkan oleh Allah dalam surat Ibrahim ayat 35, wa idz qala Ibrahim rabbi ij'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim AS berdoa, wahai Rabbku, jadikanlah negeri Mekah ini negeri yang aman. Dan, ini perhatikan, pernahkah Anda mendoakan anak Anda seperti ini? Seperti yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim AS. Dan, jauhkanlah aku dan dari keturunanku menyembah berhala. Menjaga akidah. Ini pendidikan dasar orang tua yang sukses mendidik anaknya. Senantiasa mengajari akidah yang benar. Menjauhkan apa saja yang merusak akidah mereka. Tontonan. Misalkan di tengah masyarakat kita terkenal dengan tontonan. Ada seorang yang mempunyai boneka. Setiap kali dia menginginkan sesuatu, dia nanya kepada boneka tersebut. Menginginkan baling-baling bambu. Dia nanya kepada boneka tersebut, bukan kepada Allah. Dan itu ditonton bebas oleh anak-anak kita. Sinetron-sinetron yang di dalamnya terdapat peri, anak kecil mempunyai teman peri dan semisalnya. Ini merusak akidah, karena tidak ada harta yang paling berharga bagi seorang hamba di dunia ini kecuali akidahnya. Mungkin harta ludes, hancur, tetapi untuk akidah tidak boleh rusak dan hancur. Lihat lagi kisahnya Nabi Ya'qub bin Ishaq. Nabi Ibrahim mempunyai anak namanya Ishaq. Ishaq mempunyai anak namanya Ya'qub. Ini menunjukkan bagaimana mereka turun temurun mengajari anaknya akidah yang benar. Nabi Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 133. Am kuntum syuhada'a idz hadara Ya'qub al-maut idz qala bani ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun. Apakah kalian menyaksikan bagaimana ketika Nabi Ya'qub alaihissalam didatangi dalam keadaan sakaratul maut, didatangi oleh kematian. Saat sakaratul maut, Nabi Ya'qub sempat-sempatnya bertanya kepada anaknya, "Mada ta'buduna min ba'di? Ma ta'buduna min ba'di? Apa yang kalian sembah sepeninggalku?" Dan anaknya menjawab dengan jawaban yang benar. Na'budu ilaha, kami akan menyembah sembahanmu dan sembahan nenek moyangmu, Ibrahim, Ishaq, Ismail dan Ishaq. Sembahan yang tunggal dan kami beragama Islam. Tidak mungkin anaknya menjawab dengan jawaban yang benar kecuali ketika diajari dan dididik dengan ajaran dan pendidikan yang benar. Dan ini memberikan pelajaran kepada kita, tanda orang tua yang sukses adalah mendidik anak agar senantiasa bertauhid kepada Allah. Hilangkan minta-minta kepada om. Nanti pulang nih mungkin ketemu omnya, tuh om bagi zakat, minta sana. Rasulullah SAW bersabda hadis riwayat Imam Tirmidzi, "Idza sa'alta fas'alillah." Jika engkau minta, mintalah kepada Allah. "Wa idza ista'anta fasta'in billah." Jika engkau minta tolonglah kepada Allah Jalla fi'ala. Itu yang selalu kita ajari kepada anak. Akidah yang benar. Karena itu tanda orang tua yang sukses mendidik anaknya. Nabi Ibrahim punya anak namanya Ishaq. Ishaq punya anak namanya Ya'qub. Ya'qub punya anak namanya Yusuf alaihissalam. Yusuf alaihissalam terpisah dari Ya'qub dari mulai kecil. dan berpisah selama 40 tahun. Dan akhir cerita Nabi Yusuf alaihissalam, beliau masuk ke dalam penjara. Dipenjarakan oleh Aziz Mizr, gubernurnya Mesir pada waktu itu. Di penjara Nabi Yusuf alaihissalam berdakwah. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yusuf ayat 37 sampai ke 40. Inni taraktu millata qaumin la yu'minuna billahi wal yawmil billahi wa bil akhirati hum kafirun wattaba'tu millata aba'i Ibrahim wa Ishaq wa Ya'qub ma kana lana an nushrika billahi min shay'. Dhalika min fadlillahi 'alaina wa 'alan nas walakinna akthara an-nasi la yashkurun. Aku meninggalkan agama suatu kaum yang tidak beriman kepada Allah, lihat tauhid, dan mereka kufur terhadap kehidupan akhirat, dan aku mengikuti agama nenek moyangku Ibrahim, Ishaq, Ya'qub. Kami tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun, lihat tauhid. Itulah karunia yang Allah berikan kepada kami dan kepada manusia, akan tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur atasnya. Kalau Anda pikirkan di sini, Nabi Yusuf alaihissalam terpisah dari Nabi Ya'qub dalam waktu masih kecil. Makanya bisa dimasukkan oleh saudara-saudaranya Al-Asbat namanya ke dalam sumur karena masih kecil, tidak bisa nolak, tidak bisa berontak karena masih kecil. Tetapi ketika terpisah dengan Nabi Ya'qub selama 40 tahun, masih ingat ajaran bapaknya. Ini menunjukkan bahwa sang bapak mengajari anaknya dari mulai semenjak dini ajaran tauhid. Mengajari anaknya akidah yang benar. Beribadah hanya kepada Allah semata, tiada sekutu bagi Allah. Pak, saya berpesan. Tidak ada muhimmah. Tidak ada kepentingan lain bagi orang tua kecuali menjaga akidah sang anak. Itu tugas Anda di dunia. Selamat Anda di akhirat. Jaga akidah anak, selamat Anda di akhirat. Itu tugas paling utama orang tua, menjaga akidah sang anak. Ini ahibbati hafizakumullah taala. Tanda rinci yang kedua dari orang tua yang sukses mendidik anaknya adalah mengajari anaknya salat 5 waktu. Dan kalau sudah berbicara sholat, berarti berbicara tentang hal-hal yang berkaitan dengan sholat. Di antaranya taharah, bersuci, seperti berwudu, mandi, tayamum, mengusap di atas khuf. Itu orang tua wajib mengetahuinya. Membersihkan diri dari haid, nifas. Orang tua wajib mengetahuinya dan wajib mengajarkan kepada anak-anaknya. Dan itu bukan kewajiban hanya anak-anak pesantren. Wajib setiap muslim mengetahui hukum-hukum tersebut. Karena la yaqbalullahu salata ahadikum bighairi tuhur, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Salat salah seorang dari kalian tidak akan diterima tanpa bersuci. Maka wajib mengetahui hukum bersuci secara detail. Bukan hanya umum, detail mengetahuinya. Maka saya katakan tuntutlah ilmu Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Di zaman sekarang ini, salah satu amalan yang paling utama bukan mengetahui berita politik, bukan. Menuntut ilmu agama. Lihat Rasulullah SAW bersabda, Al-ibadatu fil harji kehijratin ilayya. Beribadah saat orang sedang kacau, saat orang sedang gelisah, itu bagaikan berhijrah kepada aku. Dan beribadah tidak akan bisa kecuali di atas ilmu agama. Allah berfirman, fa'alam annahu la ilaha illallah. Saya sering mengatakan, Anda tahu berita politik tidak dikatakan pintar. Tidak tahu tidak dikatakan bodoh. Tetapi ketika Anda tidak tahu ilmu agama, itu bodoh. Allah berfirman, hal yastawi alladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang yang berilmu agama dengan orang yang tidak berilmu agama? Kata apakah di dalam ayat ini bukan untuk dijawab, akan tetapi dia adalah su'alun ingkari. Dia adalah pengingkaran yang maknanya nafi, peniadaan. Artinya tidak akan pernah sama orang yang berilmu agama dengan orang yang tidak berilmu agama. Maka sibukkan dengan menuntut ilmu agama. Terutama kepada orang-orang tua ini. Tuntut sebelum anak Anda di dalam bahasa tanda kutip dilempar ke Mahlul Furqan. Ya, ajari dulu di rumah. Dan itu yang terjadi pada Imam Syafi'i rahimahullah. Beliau belajar dari orang tuanya. Ajari dan belajar ilmu agama secara sistematis, bukan hanya sekedar di masjid atau di TV ceramah yang dia sukai karena lucu, selesai. Enggak. Sistematis belajar dari mulai tata cara wudu, tata cara mandi, tata cara bertayamum, tata cara mengusap di atas dua khuf, kemudian setelah itu tata cara sholat dari mulai A sampai Z nya wajib bagi kita. Itu haram seseorang tidak tahu hukumnya. Kenapa? Karena dia diwajibkan untuk beribadah kepada Allah Jalla fi'ula. Maka ahibati habidhakumullah ta'ala, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan dalam kitab Majmu'ul Fatawa, min ahabbil a'mali ila Allah wa a'zamil fara'id 'indahu as-salawatul khas fi mawaqidiha. Termasuk amalan yang paling dicintai oleh Allah, paling agung, ibadah wajib yang paling agung di sisi Allah adalah salat lima waktu. Maka perhatikan baik-baik. Dan itu kebiasaan para nabi yang memerintahkan sholat kepada anak-anaknya. Allah berfirman dalam surat Thaha ayat 132, wa'mur ahlaka bis shalah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal 'aqibatu lil muttaqin littaqwa. Perintahkanlah keluargamu, istri dan anak-anakmu. Tadi kalau saya menyinggung tadi ada masalah orang tua yang penipu, orang tua yang durhaka, yang membiarkan anaknya, ini zaman sekarang begitu. Anaknya dikasih handphone, pulang sekolah, masuk kamar, tutup pintu, selesai. Gak ada ngomong sama orang tua, tidak ada waktu ngobrol sama orang tua, gak ada. Kalau itu terjadi di rumah Anda, maka perbaiki mulai semenjak dini. Saya pernah di sebuah rumah makan, saya sama keluarga, kemudian di samping situ ada keluarga. Satu meja, bapak, ibu, dengan dua anaknya. Masing-masing sibuk dengan handphonenya. Saya berpikir berhusnudzon, mungkin mereka sedang memesan makanan melalui WhatsApp. Bapaknya ada di depannya, dia WhatsApp, Pak, mau makan apa? Bapaknya jawab lewat WhatsApp juga, padahal dia depan-depan. Heran, dan itu saya perhatikan dalam waktu kurun hampir setelah datang makanan saya sampai salah saya habis. Mereka keluarga seperti ini, keluarga jenis apa ini? Keluarga jenis WhatsApp ini. Hati-hati, ahibati hafizakumullah ta'ala. Anak-anak dikasih handphone, masuk ke dalam kamar, nanti kalau dia lapar baru keluar, masuk lagi. Gak ada interaksi sama sekali. Mana fungsi orang tua di sini? Itu yang terjadi tengah rumah tangga sebagian kaum muslimin. Ya, hati-hati. Dan yang paling utama kita lakukan bukan berpikir jauh-jauh. Lihat Rasulullah SAW di awal dakwahnya, ketika beliau diperintahkan untuk mendakwahkan secara terang-terangan, Allah berfirman, wa anzir ashiratakal aqrabi. Perintahkan keluargamu al-aqrab. Al-aqrab itu adalah bentuk sighatut tafdhil, bentuk kata dalam redaksi kompirasi yang menunjukkan kepada lebih, yang artinya dakwahi, berikan peringatan kepada keluargamu yang paling terdekat. Al-aqrab bukan hanya sekedar karib, dekat. Al-aqrab paling terdekat, anakmu, istrimu, itu yang lebih utama dulu. Kembali kita ke permasalahan tadi. Allah berfirman, wa'mur ahlaka bis shalah wastabir 'alaiha, ya, dan perintahkan anak-anakmu untuk sholat dan sabarlah atasnya. Lihat Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa dalam surat Ibrahim ayat 37. Setelah tadi ayat 35 berdoa untuk anaknya agar bertauhid, ayat 37 berdoa anaknya mendirikan sholat. Begitulah urutannya. Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharrami rabbana liyuqimus shalah. Wahai Rabb kami, sesungguhnya aku meletakkan keluargaku, anak istriku Hajar dan Ismail alaihissalam di sebuah lembah yang tidak ada memiliki tanaman, di sisi rumahmu yang suci. Wahai Rabbku, jadikanlah mereka orang-orang yang mendirikan sholat. Wahai bapak, wahai ibu, wahai saudara-saudari sekalian, pernahkah kita berdoa untuk anak-anak kita agar mereka mendirikan sholat? Ataukah sebagian orang tua kadang-kadang berdoa, ya Allah mudahkan dia sekolah, mudahkan dapat pekerjaan, mudahkan dia mendapatkan lulus kuliah di sini, mudahkan dia dapat pekerjaan tetap. Hanya sekitar dunia. Dunia yang sifatnya mata'un qalil, perhiasan yang sedikit, cepat rusak, tidak sempurna. Ya. Kemudian susah didapat. Itu sifat empat karakteristik dunia. sedikit, cepat rusak, tidak sempurna, dan sulit didapat. Tapi kita berjuang untuk mendapatkannya, agar sang anak mendapatkannya. Tapi jarang orang tua berdoa untuk kepentingan akhirat dia. Yang mana akhirat banyak, ya kekal abadi, nikmatnya, nikmatnya sempurna, kemudian nyaman didapat, kebalikan daripada dunia. Lihat lagi, Nabi Ismail, anaknya Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah berfirman dalam surat Maryam ayat 54-55. Saya bacakan ayat 55-nya. Wa kana ya'muru ahlahu bis-shalah. Dan senantiasa apabila ada harfu kana atau fi'lu kana, fi'lu madhin ka naqis kana, kemudian setelahnya adalah fi'il mudhari', kata present, maka yadullu 'ala tiqrar wal istimrar, menunjukkan kepada pengulangan dan terus-menerus. Kana ya'muru ahlahu bis-shalah. Senantiasa Nabi Ismail menyuruh keluarganya untuk mengerjakan salat. Ya, ini hibati. Luqman alaihissalam, hamba Allah yang saleh, saking salehnya disebutkan sebagai nama dalam Al-Quran. Salah satu wasiat Luqman, yang pertama jangan mencirikan Allah. Yang kedua, di ayat yang dari ayat ke-13, Luqman ayat ke-13 tentang tauhid. Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku sayang, jangan engkau mensyirikan Allah, sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang sangat agung. Di ayat yang ke-17 setelahnya Allah mengatakan tentang Luqman, ya bunayya aqimis shalah. Wahai anakku, dirikanlah salat. Lihat. Ini salah satu metode orang-orang saleh mendidik anak. Perhatikan tauhid, kemudian salat. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagaimana? Lihat hadis riwayat Imam Abu Daud dari Amr bin Syu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, muru auladakum bis salah wa hum abna'u sab'i sinin wadribuhum alaihi wa hum abna'u 'ashr. Perintahkan anak-anak kalian mengerjakan salat ketika mereka berumur 7 tahun. Dan pukul mereka kalau tidak salat ketika mereka berumur 10 tahun. 10 tahun belum balik sebagian anak. Maka tetap dipukul kalau seandainya tidak salat. Ini menunjukkan pendidikan. Ciri rinci orang tua yang sukses mendidik anaknya adalah orang tua yang senantiasa selalu mengajarkan anaknya perihal sholat. Kemudian, kalau kita ingin runut secara ringkas, karena waktunya habis, ciri rinci yang ketiga, membiasakan anak puasa bulan Ramadan. Kemudian membiasakan anak membaca Al-Quran. Ini perhatikan nih. Ya, anak-anak Anda membaca Al-Quran. Dan saya pesan Bapak Ibu, jangan Anda mau pahalanya diambil oleh guru TPA. Minimal sejak kecil dia mengenal huruf hijaiyah dari Anda, maka itu pahalanya. Setiap anak Anda membaca Al-Quran akan dapat pahalanya Anda. Ini sedikit-sedikit guru TPA dipanggil guru piripat. Kenapa? Karena orang tuanya juga tidak bisa membaca Al-Quran. Ya, ini hebat ya hafizakumullah. Tadi ketika santri-santri kita yang 2,5 bulan, alhamdulillah perkembangannya sangat pesat. Mudah-mudahan mereka senantiasa selalu jaga Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya bilang ke Bapak Wicak, "Pak, kita kalah, Pak, sama mereka-mereka. Sudah hafal surat Al-Baqarah, sudah hafal surat Ar-Rahman." Ya, kata Pak Wicak, "Saya yang kalah, Ustaz." Kalau Ustaz enggak. Maka sebagian orang hidup puluhan tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, yang ada di sini mungkin umurnya 50 tahun kebanyakan. Tapi ketika ditanya, ada sebagian orang ditanya, hafalan Quranmu berapa? Cuma 3 kul, Ustaz. Qul huwallahu ahad, qul huwallahu samad, qul huwallahu rabbul nas. Tambah surat paling favorit, inna ataina. Itu pun warisan TK. Lalu saya tanya, lalu ente selama ini kemana aja? Ada, Ustaz. Saya di Uliwiriang ada. Enggak ngapain kemana ini. Selama 10 tahun enggak menambah-nambah hafalan, ngapain? Maka saya berpesan kepada santri-santriku, hafizakumullah. Semoga antum sekalian selalu dijaga oleh Allah. Sekarang umur Anda belasan tahun. Kalau satu hari satu ayat, maka niscaya umur 20 atau 30 tahun hatam Quran. Satu hari satu ayat. Ayat Al-Quran berjumlah 6.200 sekian. Ada yang mengatakan 6666, ini tidak benar. 6200 sekian. Kalau seandainya satu hari satu ayat, dia berarti 365 ayat. 365 ayat satu tahun. Maka sekitar 20 tahun dia akan dapat 6200 sekian ayat. 20 tahun. Kalau anak kita umur sekarang belasan tahun, umur 30-an dia sudah hatam Quran. Satu ayat. Ini juga motivasi bagi bapak-bapak dan ibu-ibu yang di bawah. Satu hari satu ayat, masa enggak bisa? Alif Lam Mim. Itu satu ayat. Enggak bisa Alif Lam Mim? Yasin. Satu hari satu ayat. Dan itu semua akan menjadi pemberi syafaat nanti hari kiamat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-siyam wal Qur'an yashfa'ani yawmal qiyamah." Puasa dan pemberi dan bacaan Al-Qur'an akan memberikan syafaat nanti pada hari kiamat. Bagaimana cara pemberi syafaat? Anggap ini Allah, ini Al-Qur'an, ini si pemberi, ini yang ingin diberikan syafaat. Pembacaan Al-Qur'an akan datang kepada Allah. Ya Rabb, wahai Rabbku, kata bacaan Al-Qur'an ini. Mana'tuhu an-nawma bil-lail fashfi'ni fi. Wahai Rabbku, aku larang orang ini untuk tidur di malam hari agar membacaku. Ini menunjukkan bahwasanya waktu baca Al-Qur'an yang paling istimewa di malam hari. Sedangkan di negeri kita waktu malam hari untuk sinetron. Ya. Kemudian kata baca Al-Qur'an, ampuni orang ini dengan membacaku di malam hari. Itu proses syafaat, itu sistematis syafaat nanti di hari kiamat. Maka hati-hati ya, termasuk cara agar secara rinci agar kita sukses mendidik anak kita, mengajari anak-anak membaca Al-Qur'an. Ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan anak-anak kita senantiasa diberikan kekuatan, kesabaran, dan terutama juga orang tuanya sabar anaknya di Ma'had Liwa'ul Furqan ini. Jujur, saya ketika di pesantren, saya dulu korengan, Pak. Korengan, sini-sini, paha, sampai nggak bisa jalan. Jalan itu seperti kaki jalan, tangan jalan, karena tidak bisa jalan. Tapi enggan waktu itu pulang. Dan orang tua pun sabar, saya tidak pulang. Karena kalau sudah pulang ke rumah, maka yang ada televisi, makanan enak, tidur enak, dimanja, dan semisalnya. Akhirnya yang ada adalah nanti anak-anak tersebut tidak akan masuk pelajaran-pelajaran yang ada di Ma'had Liwa'ul Furqan ini. Semoga bermanfaat, ini yang kita bisa sampaikan. Mohon maaf lebih dari 10 menit. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.